Jika langit adalah sebagai petunjuk untuk para nelayan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk untuk para sahabat. Begitu pula para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah petunjuk untuk kita semua umat Islam yang datang setelah generasi mereka. Jelaslah perumpamaan Nabi ini menjelaskan kewajiban mengikuti pemahaman sahabat dalam agama Islam sama dengan kewajiban umat Islam kembali kepada Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ingin memahami agama Islam dengan baik dan benar, tentunya rujuklah pemahaman para sahabat beliau radhiyallahu anhum, karena mereka adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah orang yang menjelaskan Al-Quran, sedangkan para sahabatnya adalah penyampai dan penjelas bagi umat yang melanjutkan, yakni dakwah para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya adalah para sahabat. Di zaman beliau masih hidup saja, beliau juga sudah mengutus para sahabatnya untuk berdakwah. Di zaman beliau hidup saja, beliau mengutus para sahabatnya untuk berdakwah, menyebarkan Islam. Apalagi kemudian sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan berbagai macam hadis yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, bahwasanya mereka harus melanjutkan Islam ini atau dakwah Islam ini dan menyampaikan semua yang telah disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ma'sum, yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, dan beliau hanya mengucapkan petunjuk dan hidayah. Sampai situ dulu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun sering mengulangi faedah ini, bahwasanya ma'sum secara bahasa terjemahannya adalah orang yang terjaga atau dijaga. Al-sama ya'simu, menjaga. Ma'sum yang terjaga. Nah, pemahaman kita ahlus sunnah berkaitan dengan makna kema'suman untuk seorang nabi dan rasul itu ada tiga. Satu, jika berkaitan dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, maka makna kema'suman itu adalah mereka, para nabi dan rasul, ketika menerima wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, pasti hafal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu wahyu kami, risalah kami, dan kamu tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali Allah menghendaki mereka lupa. Inilah makna kema'suman. Berkaitan dengan wahyu, ketika mereka menerima wahyu, mereka pasti hafal. Masih berkaitan dengan wahyu, ketika menerima hafal dan ketika menyampaikan, itu pasti mereka sampaikan semua. Itulah makna kema'suman. Jadi jamaah, orang-orang yang mengada-ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara tidak langsung mereka mengatakan Nabi Muhammad tidak maksum. Ini bahaya. Ini perkataan kufur. Kenapa demikian? Mereka memang enggak ngomong. Tapi ketika mereka mengada-ada itu, seakan-akan Anda mengatakan Nabi Muhammad tidak maksum. Kenapa? Berarti ada satu syariat yang belum Nabi Muhammad sampaikan. Ada satu syariat yang Nabi Muhammad SAW tidak sampaikan kepada umatnya. Dan Anda tahu. Itu hebatnya lagi orang-orang ini. Mereka tahu kebaikan, Nabi Muhammad tidak tahu. Makna yang kedua. Ya. Yang pertama mereka mengatakan seakan-akan Nabi Muhammad SAW tidak maksum. Perkataan Imam Malik itu lembut sebenarnya ulun rasa. Ya. Bahwasanya barang siapa yang mengada-ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW, maka seakan-akan dia mengatakan Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Mengkhianati risalah. Khianat tentunya perbuatan, yakni kemunafikan kecil. Tidak menyampaikan yang disampaikan. Padahal di balik itu lebih dahsyat sebenarnya. Anda seakan-akan mengatakan Nabi Muhammad berarti tidak menyampaikan semua risalah. Yang ajibnya risalah tersebut disampaikan pada ulama-ulama mereka saja. Lewat mimpi katanya. Nah ini. Bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi itu prinsip kita. Bahwasanya seseorang sangat mungkin mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu Wa Taala karena bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu karamah untuk dia. Tapi kok ketika bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan satu risalah yang tidak ada di Quran. Yang tidak ada di sabda Nabi Muhammad SAW. Padahal dulu Nabi Muhammad masih hidup pun, kan Islam sudah sempurna. Ini Nabi Muhammad yang khianat, Nabi Muhammad yang tidak maksum, atau ente yang bohong? Jelas, yang nomor tiga, ente bohong. Siapa berani mengatakan Nabi Muhammad mengkhianati risalah? Siapa berani mengatakan Nabi Muhammad tidak maksum? Gak ada. Orang mungkin muslim ya, paling bodoh pun gak berani mencela Nabi Muhammad SAW. Apalagi sampai mengatakan beliau berkhianat. Muslim paling bodoh sekalipun tidak akan berani kemudian mencela Nabi Muhammad SAW. Dengan perbuatan Anda mengada-ada dalam syariat beliau, secara tidak langsung Anda mengatakan itu. Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Nabi Muhammad SAW tidak maksum. Padahal ini prinsip Ahlus Sunnah. Nabi dan Rasul maksum. Nabi Muhammad maksum. Ini makna yang pertama. Jadi makna kemaksuman, terjaganya beliau adalah terjaganya beliau ketika menerima wahyu mesti hafal. Ketika menyampaikan wahyu, pasti disampaikan semua. Makanya kata beliau SAW di Haji Wada tahun 10 kala itu, beliau mengatakan kepada segenap kaum muslimin yang hadir hajian kala itu di Padang Arafah, kata beliau, ala hal ballagtu, bukankah aku telah menyampaikan semuanya? Dan semua kaum muslimin menjawab, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasul, engkau telah menyampaikan semuanya, tidak ada yang tertinggal. Sallallahu alaihi wasallam. Ini makna kemaksuman pertama. Makna kemaksuman kedua, terjaganya beliau sallallahu alaihi wasallam dan semua nabi dan rasul sebelum beliau dari dosa-dosa besar. Jadi Anda tidak perlu kemudian yakni termakan syubhat macam-macam berkaitan dengan yakni dosa-dosa besar yang dilakukan para nabi dan rasul, karena itu pasti dusta. Untuk Nabi Muhammad kah, untuk Nabi Daud kah, untuk Nabi Sulaiman kah, terserah. Kalau sudah kemudian dituduhkan kepada mereka perbuatan dosa besar, itu pasti dusta. Karena semua nabi dan rasul dijaga dari perbuatan dosa besar. Apakah kemudian mereka terjaga dari perbuatan dosa kecil? Tidak. Mereka melakukannya. Mereka bersalah. Nabi Muhammad bisa lupa. Nabi Musa bisa marah. Nabi Ibrahim bisa takut. Nabi Adam bisa lupa. Beliau lupa memberikan 40 tahun beliau, umur beliau, kepada anak keturunan beliau yang bernama Daud. Saya tidak tahu apakah Daud di sini adalah Nabi Daud alaihissalam. Begitu malaikat maut datang, yakni untuk mencabut nyawanya, dia mengatakan, bukankah aku masih punya umur? Kata dia, bukankah engkau telah memberikan 40 tahun umurmu untuk anak keturunanmu yang bernama Daud? Kata Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari ini. Maka Nabi Adam lupa. Dan anak cucunya pun bisa lupa. Nabi Adam lupa. Nabi Ibrahim ketika didatangi malaikat itu. Dan beliau suguhkan makanan. Tangan mereka tidak menjulur atau tidak mengambil makanan tersebut. Nabi Ibrahim takut dong. Ini apa ini? Kok orang gak bisa ngambil makanan? Ketakutan yang standar. Yang dimiliki manusia. Manusiawi. Hal-hal yang manusiawi itu tidak mengurangi kemaksuman Nabi Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam pernah marah. Sampai menjambak rambut adiknya. Dan kemudian menyeretnya. Manusiawi, manusia bisa marah. Dan kemudian Nabi kita Muhammad SAW pernah lupa jumlah rokaat. Makanya beliau SAW ketika diingatkan, para sahabat kala itu tidak ada yang berani menegur. Tapi begitu salat selesai, seseorang yang diberani berkata, wahai Rasul, azida fis salat, wahai Rasul, apakah memang jumlah rokaat salat telah ditambah? Kata Rasulullah SAW, tidak. Wahai Rasul, engkau tadi menjalankannya 5 rokaat. Kalau enggak asar, zuhur waktu itu. Dan Nabi Muhammad bertanya ulang kepada segenap para sahabat yang hadir. Benarkah aku tadi menjalankannya 5 rakaat? Betul wahai Rasul. Engkau menjalankannya 5. Baru beliau bersabda, innama ana bashar ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Sesungguhnya aku hanyalah manusia. Nabi Muhammad kunci kata manusia dengan kata innama sebelumnya. Sesungguhnya hanyalah aku ini manusia. Bukan jin, bukan syaitan, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Aku manusia biasa. Ansa kama tansaun, tentunya manusia istimewa. Ansa kama tansaun, aku bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Standar manusia bisa lupa. Fa idza nasitu fadzkiruni, maka jika aku lupa tolong diingatkan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, dosa-dosa yang kecil, kesalahan-kesalahan yang manusiawi, itu tidak menghilangkan kemaksuman mereka terbebas dari dosa-dosa besar. Tiga, di antara makna kemaksuman, dan ini khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW, adalah ma'sum minal qatl, terjaga dari pembunuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau diracun pun beliau tidak mati atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya yang namanya racun pasti berpengaruh pada tubuh. Tapi beliau kala itu tidak mati. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini ujian, bukan ujian. Orang-orang Yahudi pengen ngetes. Kalau dia betul Nabi, dia kita racuni enggak bakal mati. Tapi kalau dia bukan Nabi, kita racuni dia pasti mati. Dan sebagian para sahabat yang ikut memakan daging itu mati. Dan Nabi Muhammad SAW tidak. Di antara dalil bolehnya menerima hadiah bahkan dari orang Yahudi, bahkan sembelihannya. Tapi ya kurang ajar ya, ngetes pakai racun ya. Kita colok aja matanya orang Yahudi, ini kurang ajar emang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi apakah kemudian mereka beriman? Enggak tuh. Enggak. Cerita Nabi Saleh misalnya. Ketika mereka nantang Nabi Saleh, kalau kamu betul Nabi, keluarkan dari batu cadas ini ontak. Dan kemudian mereka sebutkan sifat ontaknya. Kata para ulama tafsir, sifat ontak yang mustahil ada pada ontak. Dan tidak diterangkan apa sifatnya. Kalau kita gunakan imajinasi kita mungkin apalah gitu ya, yang tidak biasa ada di ontak. Misalnya ontak itu kan kalau enggak punuk satu, punuk dua. Mereka punya minta punuknya tiga. Nah ini kan enggak ada. Onta punuk tiga, onta tanduk satu di tengah, unicorn. Pokoknya mereka sebutkan sifat onta yang mustahil ada. Dan dalam keadaan bunting siap melahirkan. Masya Allah. Tahu bunting, biasa kita pakai buat itu gunting. Subhanallah. Kata Nabi Saleh alaihi salam, jika aku bisa menghadirkannya, apakah kalian beriman kepada aku? Ya. Beliau berdoa kepada Allah dan keluar dari batu jamaah. Bukan dari semak-semak atau dari lumpur yang masih mungkin masuk akal. Keluar dari lumpur, keluar dari semak-semak. Subhanallah. Dari batu. Sesuatu yang mustahil. Kalau bukan itu adalah mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka kemudian beriman? Enggak tuh. Sebagian beriman, sebagian tidak. Hidayah milik Allah. Terkadang orang sudah di hadapannya mukjizat Nabi, ya kada beriman. Jadi Anda tidak perlu aneh ketika Anda menyampaikan dakwah, firman Allah Anda sampaikan, sabda Nabi Muhammad Anda sampaikan, dengan pemahaman salafus saleh, dan Anda ditolak. Santai itu. Kenapa? Karena Anda bukan yang memiliki mukjizat. Para Nabi dan Rasul, mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada Nabi itu, mereka enggak beriman tuh, karena hidayah milik Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mukjizat itu dari kata bahasa Arab ajiza ya'jazu, yakni lemah. Mukjiz melemahkan. Artinya ketika perkara itu datang yang luar biasa, yang tidak standar terjadi pada yakni alam ini, itu melemahkan mereka. Membantah, membungkam mereka. Itulah kenapa dinamakan dengan mukjizat atau mukjizah. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun ulang. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum, yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, dan beliau hanya mengucapkan petunjuk dan hidayah. An-Najm 3 dan 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yantiqu 'anil hawa, berkata-kata dari hawa nafsunya, enggak. In huwa illa wahyu yuha, semata-mata ia adalah wahyu yuha yang diwahyukan kepadanya. Bahkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma yakhruju min fiyya illa al-haq, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Tidak ada kecuali kebenaran. Seorang sahabat kemudian menimpali, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah terkadang juga engkau bercanda? Dan Nabi Muhammad ulangi sabdanya, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran, sekalipun aku bercanda. Sampai candanya adalah sebuah kebenaran. Makanya Nabi Muhammad SAW juga melarang kita untuk berdusta walaupun bercanda. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sedangkan para sahabatnya adil. Ayo yang ikut kajian Ustaz Hafiz kemarin siapa? Apa arti adil? Yang ikut kajian Ustaz Hafiz kemarin. Hari apa kemarin? Makna fiqh itu, Ustaz Hafiz belajar, belajar sama-sama. Makna fiqh itu, terpercaya itu untuk para perawi adalah orang yang adil dan orang yang dhabit. Apa itu adil? Ulun di dalam, berabah, dalam aja ulun mendengar. Siapa yang ingat? Berkaitan dengan wibawa. Minum coklat dulu jaman. Dari Kawai Coffee. Iklan nih Kawai ini. Barakallahu fikum, semoga bisnisnya diberkahi. Amin. Kawai bisa bahasa Banjar. Tapi yang saya itu juga ini bahasa Jepang, kawaii. Kawaii atau betul ya? Mana si Rizky? Spellnya betul ya, kawaii ya. Bahasa Jepang. Ayo, siapa yang ingat adil? Yang dulu pencinta... Ayah, siap. Kalau gak salah, itu tidak pernah melakukan dosa besar, hanya melakukan dosa kecil. Mm-hmm. Dan tidak, apa namanya, ketika berkampilan keluar, sudah membuat dirinya terlihat hilang. Siap, kurang lebih, betul. Ya, karena dia bilang, kalau tidak salah, berarti kurang lebih betul. Betul. Ya, ini... tidak melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Jauh dari kefasikan. Itu orang yang ajil. Yang kedua, dia tidak melakukan perbuatan yang menghilangkan wibawanya, muruahnya. Sudah jadi bahasa Indonesia, muruah. Ustaz Hafiz mencontohkan persis seperti yang pernah ulun contohkan juga. Karena itulah syekh kita mengajarkan begitu. Ahli agama misalnya, ketika dia pakai celana pendek, yang bagi orang umum mungkin biasa, tapi orang yang ngerti agama itu enggak biasa. Misalnya seorang ustadz jalan pagi atau lari pagi tapi pakai celana pendek. Artinya di tengah paha. Itu aduh gimana ya? Gitu loh. Padahal orang biasa, ya biasa aja. Tapi ketika dia seorang ustadz, dia adalah mungkin pemuka agama, itu wibawanya hilang. Wibawanya yani turun drastis. Itulah orang yang ajil. Para sahabat, kulluhum udul. Ini prinsip ahlu sunnah. Semua, kok enak ya? Saya ditawari kopi ya, tapi ya. Kopi kan ada kafeinnya ya. Jantung lagi lemah nih, jadi coklat aja ya. Penggugah selera ya. Penggugah selera coklat. Jadi pengen pulang. Jangan sekarang alhamdulillah. Maksudnya pengen ngabisin ini. Oh, pian ini terlalu paham orangnya. Oke. Okay. Jangan sekarang alhamdulillah. Sampai mana tadi? Oh, adil. Dan para sahabat kulluhum udul. Ini prinsip ahlu sunnah. Semua para sahabat adalah orang-orang yang adil. Dan dobit, apa artinya dobit? Dobit. Dobit ada yang ada di Lord of the Ring itu loh. Itu hobbit ya. Dobit. Hafal. Bisa betul-betul hafal dalam adzakirah. Bisa betul-betul yakni dalam tulisan. Itulah kenapa terkadang seorang perawi disebutkan fiqh. Dia terpercaya. Itu maksudnya itu. Adil dan dobit. Itulah fiqh. Dan ini bukan perkara yang mustahil. Turun-temurun para perawi itu begitu. Orang-orang yang terkadang mentidakmungkinkan hadis sahih, yang diantara persyaratannya adalah bahwasanya yang meriwayatkan pergerasi ada orang-orang fiqh, mereka enggak pernah belajar hadis sih. Mereka tidak tahu bahwasanya Islam ini diantara bentuk penjagaan Allah untuk agama Islam ini dijaganya para perawi itu. Dan bagaimana kemudian mereka memiliki hafalan yang luar biasa. Anda jangan bayangkan sama seperti generasi kita sekarang dong. Waktu kita dengan waktu mereka saya jauh beda berkahnya. Ya, berkahnya jauh berbeda. Kondisinya berbeda. Jangan kemudian Anda samakan kondisi mereka hafalan dulu dengan begitu banyaknya mal seperti sekarang ini ya. Semua makhluk macam-macam ada di dalamnya. Bah, pian mun ke duta mal. Banyak istighfar dah. Bepoles bertahan. Bungas-bungas panglah tapi bepoles bertahan. Coba pian ke Kimol. Ya rada natural sedikit ya. Agak beda ya. Kota Madia sama. Mereka kota juga ya. Subhanallah. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada kemaksiatan. Bukankah hafalan Imam Asy-Syafi'i hilang, buyar, rusak karena tidak sengaja melihat betis seorang wanita. Melihat betis, betis. Betis itu lutut sampai mata kaki, itu betis. Enggak sengaja terlihat, bukan sengaja. Mah mulusnya, ah sengaja. Iya. Betis wanita dan lengan wanita itu mewakili tubuh mereka. Betisnya mulus, tangannya mulus. Kalau nazar Anda boleh. Maaf Bukti bisa lihat lengannya, dia boleh buka. Karena ini mewakili tubuhnya. Menpina-pina banyaknya nih sisa korengnya loh. Anda kalau perkirakan ya, apalagi tubuhnya ya. Wallahu a'lam. Dan juga betis disebutkan yang diboleh melihat. Terlepas dari perdebatan para ulama. Ini tidak sengaja terlihat hafalannya hilang. Kita sengaja melihat kenapa tidak hilang? Enggak punya hafalan. Karena enggak punya hafalan jadi enggak ada yang hilang. Keberkahan waktu kita beda jamaah. Kondisi kita berbeda. Anda jangan mustahilkan hal yang demikian karena Anda memang enggak pernah hafal satu hadis pun mungkin hingga memustahilkan. Masa setiap generasi semuanya terpercaya? Lah ente enggak hafal sama sekali hadis. Dan Anda samakan generasi kita dengan generasi terbaik itu. Beda. Waktu, ulun sebutkan tadi waktu ya. Waktu saja, keberkahan waktu saja kan berbeda. Makin kesini di antara tanda-tanda hari kiamat, makin kesini itu waktu berlalu cepat, makin pendek. Makanya sebagian orang memustahilkan Imam Syafi'i menghatamkan dua kali sehari baca Al-Quran. Kenapa? Anda mengukurnya dengan zaman ini. Padahal di zaman ini saja itu masih bisa terjadi. Tanya saja para penghafal Al-Quran yang di hadapan kita misalnya. Ulun pernah nanya Ustaz Aiman. Ulun pernah nanya Ustaz Ridho Murtadho Habibi. Dan para penghafal Al-Quran yang lain. Berapa menit antum bisa membaca satu juz? Kata dia 15 menit. Mereka bisa mengulangi 15 menit satu juz itu. Kenapa? Karena bacanya cepat, karena mengulang hafalan saja. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Karena mereka sedang mengulang saja. Pian kalau perhatikan Ustaz Aiman itu ketika jalan ke sana kemari, kalau tidak sedang lagi ngobrol, itu mulutnya komat-kamit. Ini sama nih orang nih, Ustaz Farhan. Dia komat-kamit. Kenapa? Ngulang hafalan jamaah. Ustaz Aiman itu sepekan bisa 3 kali khatam. 3 kali khatam. Enggak pernah beliau khataman kemudian selamatan. Ini khataman sekali selamatannya 7 hari 7 malam. Berlebihan. Ya Allah. Iya beliau kalau selamatan terus bangkrut. Masa sepekan 3 kali beliau khatam. Hafizullah Ta'ala Ustaz Aiman Abdillah. Jamaah, kalau satu juz 15 menit, berarti kalau 30 juz, berapa? Berapa jam? Sejam berarti 4 juz. 2 jam 8 juz. Berapa berarti? Makasih nah. 7? 7 sampai 8 jam? Ya. Imam Syafi'i bisa menggebernya mungkin setelah subuh sekali. Setelah taraweh sekali. Selesai sehari 2 kali khatam Al-Quran. Yang memustahilkan biasanya. Yang memustahilkan biasanya. Anda masih tahsin. Ikrok 2. Ikrok 2 aja tahsin. Coba. Iqra 2 yang huruf sudah mulai ada penggabungan huruf, bukan huruf yang terpecah, sudah ada penggabungan huruf. Batasa aba ya sudah itu aja tahsin. Besok ulangilah. Nah, aja ustaznya besok ulangilah halaman tuh nah. Ayo pian. Jadi wajar kalau Anda memustahilkan lawang Anda masih tahsin Iqra 2. Subhanallah. Jangan samakan. Itu yang pertama. Sekarang saja sangat mungkin masih terjadi. Apalagi keberkahan waktu di zaman itu. Dan yang kita bicarakan bukan kita standar manusia. Ini Imam Syafi'i. Ulun katakan bukan manusia standar. Muha nyawa standar. Wallahualam. Beliau imam. Subhanallah. Hafal Al-Quran sejak umur 7 tahun. Hafal Muwatta Imam Malik cuma dalam 1 malam. Gimana? Jadi jangan samakan ya. Wallahualam. Kita lanjut setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sedangkan para sahabatnya adil yang tidak berkata-kata kecuali dengan kejujuran dan tidak mengamalkan sesuatu kecuali kebenaran. Itulah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bintang-bintang sebagai alat pelempar setan ketika mencuri kabar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 6 sampai 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna zayyanna samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib bizinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitaanin marid la yasma'uuna ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adhaabun waasib illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihaabun thaqib. Yang artinya adalah, Sesungguhnya kami, perhatikan, ulun sebutkan tadi subuh juga faedah tentang kami ini, dan berdasarkan pertanyaan seorang ikhwah juga tadi malam, maksud dari perkataan kami dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kami, kata ganti saya menjadi kami, saya menjadi dia, perubahan dhamir atau kata ganti orang, ini dalam bahasa Arab adalah gunanya litta'zim, untuk pengagungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakan, dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Yang berfirmankan Allah. Harusnya Allah bisa mengatakan, "Qul anallahu al-ahad." Katakan, aku adalah Allah yang Maha Esa, kan bisa. Tapi ketika dirubah dhamirnya, itu menjadi jauh lebih ada haibah dan wibawanya, lebih agung. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan ayat ini berkaitan dengan perubahan dhamir, kata beliau, contoh mudah saja, kata beliau, jika seorang raja memerintahkan panglimanya dengan mengatakan, raja memerintahkanmu untuk menyerang kota Fulani, dengan dia mengatakan, aku memerintahkanmu untuk menyerang kota Fulani. Itu yang pertama lebih kuat kewibawaannya. Padahal yang ngomong sama-sama raja juga. Dia menggunakan kata-kata dia. Raja perintahkan kamu menyerang kota Fulani. Itu lebih utama haibahnya, kewibawaannya, keagungannya dibandingkan saya perintahkan kamu. Ini faedah dalam bahasa Arab. Sama juga ketika saya menjadi kami atau kita. Bukan berarti Allahnya itu banyak, tidak. Tuhan memang banyak, yang benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam Al-Quran bukan berarti kemudian Tuhan itu banyak hingga kemudian kita menerjemahkan atau membenarkan Trinitas. Tuhan Ayah, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, tidak. Maksudnya adalah untuk pengagungan. Allah sedang mengagungkan dirinya sendiri. Dan itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memang Al-Azim, Maha Agung, Besar. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang. Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka. Mereka, yaitu setan-setan itu, tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal. Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Maka Allah sebutkan di pertemuan yang lalu, usaha mereka mencuri firman Allah langsung dari langit itu mustahil, rada berat, karena malaikat pun semaput ketika Allah berfirman. Yang mereka curi adalah pembicaraan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit. Itu pun kata para ulama sangat berat. Yang mudah untuk jin dan syaitan mencuri wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembicaraan malaikat Allah yang ada di awan, itu yang lebih mudah untuk mereka dapatkan. Hingga kemudian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu yawmin huwa fi sya'an." Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam sebuah urusan. Dan kita tahu bahwasanya takdir kita ada yang yaumi, takdir kita ini ada yang harian. Mereka akan berusaha mencuri informasi hingga kemudian mereka akan sampaikan ke dukun, paranormal, orang pintar. Yang tentunya kemungkinan berita itu sampai ke dukun, paranormal, orang pintar nol. Satu kebenaran dibarengi dengan 99 kedusan karena mereka dilempar oleh yakni bintang-gemintang yang menjadi alat pelempar untuk yakni jin dan syaitan. Wallahu a'lam bissawab. Tapi bahasan kita adalah bahwasanya yakni Allah menjadikan bintang-bintang sebagai alat pelempar. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kalian perhatikan di halaman sebelumnya, yang nomor dua itu, maka para sahabat adalah sebagai pelempar bintang bagi berupa hujjah yang nyata. Artinya mereka sebagai hujjah untuk kita terhadap orang-orang yang menyimpang, mengikuti hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Iya, itulah yakni metode beragamanya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena itulah penentu, barometer yang menjadi yakni alat pelempar untuk orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Karena perbuatan Anda jauh dari perbuatan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan firman-Nya dalam surah Al-Mulk ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaaha rujuman lisyayatin." Yang artinya adalah, dan sungguh kami menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya, yaitu bintang-bintang itu, sebagai alat-alat pelempar setan. Jadi kalau ada meteor jatuh, itu setan sedang dilempar. Bukan kemudian Anda make a wish ya. bintang jatuh. Wah, itu kuch-kuch kota he ya. Wallah namasal. Nonton juga Anda rupanya ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Itu dulu ya, dulu waktu di Jakarta tahun 98-99 saya ingat, 99 kayaknya itu booming gitu ya, semua studio 21 untuk pertama kali dalam sejarah dari zaman Nabi siapa gitu ya, ini mereka buka film India di bioskop ya. Wallah alam bisa, informasi gak penting deh. Ya salah, itu dulu ya. Wallah alam bisa. Untuk sekarang misalnya, apalagi kita adalah pendakwa, nasihat untuk ulun pribadi dan juga yang lain, ya ini bioskop tentunya satu tempat yang harus sangat jauh dari kita. Bukan berarti kemudian antum adalah jamaah, boleh, enggak juga. Jamaah sekarang, rahimakumullah, ya ini dengan penampilan antum yang ada sekarang itu sudah bagian dari dakwah sebenarnya. Jadi sangat berhati-hati sekali. Sudahlah, dalam kehidupan dunia banyak mungkin yang seru-seru, yang rame-rame, kita harus tinggalkan. Gak ada masalah, ini penjara kok untuk kita. No problem. Ustadz itu apa sih keseruannya ya? Dikit, bercengkrama dengan keluarga, anak istri, dan makan. Itu aja hiburannya. Ini itu yang gak boleh. Bukan berarti Anda juga boleh, enggak boleh. Yang kita takutkan pas nonton juga akhirnya yang jaga tiket pernah ikut kajian atau pernah streaming. Eh, nonton gak piantat? Makan nyaring mana mbaknya menyambat. Ya Allah. Kursi berapa tat? Ya. Begamat mbak. Hah? Ya. Rupanya dia memang tutulian lah. Bungas tapi tutulian ya Pak. Sudah, itu satu ya. Sudah. Orang tapi orang mungkin banyak yang cuek ya. Mungkin namanya adalah bukan murtad. Mungkin namanya siapa gitu ya. Begitu sampai ke dalam yang robek karcis. Kenapa saya tahu? Saya pernah. Dulu kenakalan paling tinggi anak pesantren itu nonton bioskop. Itu paling tinggi kenakalan paling tinggi. Kalau ketahuan botak. Tapi di masyarakat sangat biasa. Itu dosa besar yang paling besar di pesantren. Pas masuk yang robek juga, pengen nonton juga kata mah. Kenal juga anak menjaga tiket. Sampai ke dalam karena masuk sudah telat. Biasanya ada mas-mas yang megang senter kan, yang nunjukin jalan. Karena udah main, kita datangnya terlambat. Karena sholat dulu. Nah, di sini Pak Epian, Pak ya. Pian kata aja, mah. Aduh, repot ya. Itu masih yang nganter, yang pakai senter. Yang megang proyektor di atas. Begitu kedengar suara, langsung tuh arah cahayanya ke bawah. Pian kata aja. Repot ya, maka enggak usah ya. Aduh ya Allah. Ya, saya itu ngerayu anak-anak untuk tidak nonton, lumayan berat ya. Karena setiap ada box office mereka tahu. Mereka pokoknya ngerayu sampai mereka nego, pokoknya bahulu nanti nilai akan tinggi semua. Yang penting bolehkan nonton. Waduh, negonya seperti itu. Tapi alhamdulillah sukses ya, karena mamanya lebih menyeramkan ya. Allah amin. Kada selesai sudah mun mamanya menceleng selesai. Allah amin. Lanjut ya. Karena tentunya keburukannya begitu banyak ya. Kita mungkin nonton melihat kemarin postingan ex pegawai bioskop. Jika Anda tahu hai para ustaz, katanya apa yang saya pernah lihat setiap hari ketika saya bekerja di bioskop, nih saya Anda tidak akan perintahkan orang untuk bioskop. Isinya semuanya adalah syahwat, nafsu, birahi, setan semua di dalamnya. Kenapa? Ya itu tempat gelap. Ya low budget ya. Low budget ya. Mungkin ada yang low budget, lebih low lagi ya, di semak-semak ya. Di bioskop masih rada tinggi lah ya. Subhanallah. Maksiat bayar. Mending duitnya kumpulin, nikah coy. Mantap. Sebagian ikhwah maharnya 26 ribu. Sebagian ikhwah maharnya enggak sampai 100 ribu. Halal. Halal. Tiket bioskop berapa sekarang? Enggak ada yang berani jawab. Takut ya saya tuduh ya. 60 ribuan kayaknya. Kalau CGV bisa 100, bisa 150 ya. Yang ada kasurnya itu. Saya tahu dari Tufel juga. Tufel yang cerita. Subhanallah. Bukan cuma kursi sekarang. Tilam kasur kata dia. Untuk dua orang. Ngapain? Subhanallah. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya atau bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan. Perhatikan faedahnya. Demikian juga para sahabat adalah hiasan untuk umat Islam, hiasan umat Islam yang menghancurkan takwil orang-orang bodoh. Karena terkadang jamaah, dalil kita adalah ketika orang mentakwilkan ayat tertentu, mentakwilkan hadis tertentu, apalagi berkaitan dengan sifat, ketika para sahabat tidak pernah melakukannya, ente lebih faham dari para sahabat. Ha? Anda lebih punya petunjuk dibandingkan para sahabat. Yang jadi petunjuk untuk kita itu adalah para sahabat. Mereka tidak menafsirkan demikian, kita tidak tafsirkan begitu. Makanya ini juga kaedah. Salah satu di antara begitu banyak kaidah, bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala jika ada dua sahabat berbeda pendapat dalam salah satu penafsiran ayat Allah, ambil salah satunya cukup, tidak perlu penafsiran ketiga. Jika ada tiga sahabat berbeda pendapat dalam menafsirkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, ambil salah satunya dan tidak perlu Anda bikin pendapat keempat, cukup. Itulah cara menafsirkan Al-Quran. Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sabda, Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Mereka hiasan untuk umat ini. Mereka juga pelempar untuk orang-orang yang menyimpang. Yaitu dengan hujah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran batil dan penyimpangan orang yang menyimpang, yang mengambil sebagian Al-Quran dan membuang sebagiannya, mengikuti hawa nafsu mereka lalu bercerai-berai ke kanan dan ke kiri. Lalu mereka menjadi berkelompok-kelompok. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka hiasan untuk umat ini. Yakni yang akan menghancurkan semua penafsiran, pentakwilan yang menyimpang. Khususnya dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, demikian juga bintang-bintang sebagai tanda bagi penduduk bumi. Agar mereka gunakan sebagai alat petunjuk di kegelapan darat dan laut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 16, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk untuk para nelayan dan juga untuk orang yang ada di bumi bahkan. Bahwasanya bintang gemintang dengan rasinya itu bisa menjadi petunjuk arah. Khususnya untuk para nelayan di lautan dan juga berlaku untuk di bumi. Wallahu a'lam bissawab. Dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 97. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan malam, dalam kegelapan darat dan di laut. Petunjuk mereka adalah bintang. Bulan untuk pengwaktuan per bulan, matahari pengwaktuan harian, bintang petunjuk arah. Subhanallah. Makanya, yakni ketika suatu saat nanti misalnya teknologi ini sudah tidak ada, kita tidak perlu khawatir. Karena sejak zaman Nabi Muhammad pun belum mengajarkan kepada kita penentuan bulannya dengan bulan, penentuan waktu sholat dengan matahari, penentuan arah ya dengan bintang gemintang. Karena semua teknologi ini ujung-ujungnya adalah kepada baterai. Baterai ujungnya adalah belerang. Allah ambil nikmat belerang, selesai. Semuanya akan mati. Makanya di akhir zaman, peperangan kembali dengan kuda. Kembali dengan kuda. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Demikian pula para sahabat. Mereka dicontoh untuk menyelamatkan diri dari kegelapan syubhat dan syahwat. Nah, itu cara pandangnya. Anda ingin bebas dari syubhat dan syahwat, syubhat lebih kepada penyimpangan pemikiran, syahwat lebih kepada penyimpangan berkaitan dengan yang lezat-lezat yang masuk ke mulut, makanan, minuman, atau berkaitan dengan yang lezat-lezat seputar kemaluan. Anda ingin dapat petunjuk yang lurus, terang benderang Anda agar lurus menapaki hidup ini, ikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada pertanyaan bagus ya, plus juga unik. Bahwasanya seorang ikhwah bertanya, dan bisa jadi itu kasusnya pribadi, tapi biasanya bisa juga kasus asli temannya. Karena terkadang sebagian ikhwah atau akhwat bertanya bagaimana Ustaz jika. Bagus, artinya menggunakan yakni kata ganti. Padahal bisa jadi dialah yang sedang mengalami. Bagaimana yakni Ustaz teman ulun, kurang lebih ya, teman ulun itu yakni bosan dengan hidupnya. Padahal dia salat, padahal dia membaca Al-Quran. Nah, ini rancunya di situ. Orang kalau misalnya menjaga salat, hatinya mesti tenang. Bosan dari mana? Dia mengharapkan salat berikutnya. Dia menanti salat berikutnya datang. Bosan dari mana? Bahkan dia bisa jadi di antara orang yang berharap umur panjang supaya tetap bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca Al-Quran. Hatinya pasti tenang kalau baca Quran. Karena Al-Quran adalah layaknya musim semi untuk hati ini. Menenangkan. Saya katakan mungkin ada yang salah sama temanmu. Saya tidak menuduh, tapi mungkin muhasabah saja. Apakah selama ini memang memiliki dosa rahasia? Itu yang bikin gundah. Dosa-dosa itulah yang bikin gundah. Hingga kemudian merasa bosan hidup. Cari akar masalahnya, kemudian perbaiki. Tidak mungkin orang yang dekat dengan Allah dengan salatnya, dekat dengan Allah dengan baca Qur'annya, kemudian menjadi orang yang seperti itu. Wallahu'alam bisawab. Entah dia yang bertanya untuk dirinya, atau betul untuk temannya. Wallahu'alam bisawab. Ada ikhwah kita juga memang pernah merasakan hal yang sama. Tapi memang kala itu ketika ditelusuri jauh dari sholat. Bosan dia dengan kehidupan. Kok gini-gini aja kegiatan dan aktivitas saya. Belum tanya sholatnya, ya cuma Jumatan doang. Anda akan tahu nanti siapa orangnya karena videonya akan kita rilis. Mudah-mudahan dia izinkan. Ya di antara wawancara ulun. Subhanallah. Tatonya kemudian sholat, menjalankan sholat, bahkan bagi sebagian orang dia kala itu kok jadi rada aneh karena sekarang sholat terus on time di masjid. Kenapa? Dia mendapatkan ketenangan malah di sholat. Ini tujuan hidup. Makanya mengatakan, Afan teman antum rada aneh saya bilang. Karena orang menemukan ketenangan pada sholatnya dan pada bacaan Al-Quran. Kenapa kemudian orang ini yang sholat baca Quran juga tapi kok merasa hidupnya membosankan? Berarti ada yang salah dengan dirinya. Saya enggak tahu apa. Anda harus muhasabah sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Ingat jemaah sekalian rahimakumullah, kita agama yang mudah dan kita agama yang ada rileksnya. Ada agama yang ada rileksnya. Artinya enggak melulu kan pian ikut pengajian? Enggak. Nanti ada waktu kosong silakan Anda main bulu tangkis, ada waktu kosong silakan Anda futsal secukupnya. Demi kebugaran, demi kesehatan. Hobi juga no problem. Mungkin sebagian pian suka hobi yang mubah yang lain, no problem. Yang ngumpul, hobi ngumpulin perangko itu, apa? Epilepsi? Epilepsi. Filateli misalnya. Jauh banget ya epilepsi. Ya, ini bikin sesuatu yang membuat Anda senang dalam sehari-hari. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Kita agama yang yakni samhah, ada kemudahan, ada rileks, ada santainya. Wallahu a'lam bissawab. Ajak teman mungkin makan di atau minum di kawai misalnya. Saya rekomend nih memang untuk di Banjarmasin belum ada yang ngalahin kebabnya kawai. Iklan nih. Wai. Lazis banget, tapi gede segini kebabnya, masya Allah. Untuk saya biasa, untuk antum mungkin kebesaran. Karena sepertiga kita beda ya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas ya. Kalau saya, ya makanan semua isinya ya. Aduh, gak nyunah memang ustadznya nih. Allah alam bisa lebih menata hidup lagi ya. Tapi yang jelas, kata Syekh Albani, bentuk canda beliau, sepertiga kita beda-beda. Sepertiga kita beda-beda. Mungkin sebagian pian kuat makan nila doang, yang lain kuatnya gurame. Yang lain kakap. Sawadikap. Oke, itu Thailand ya. Keseringan makan saus Thailand ya. Lanjut jamaah. Demikian pula para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Mereka dicontoh untuk menyelamatkan diri dari kegelapan syubhat dan syahwat. Memang mungkin serasa nikmat mungkin di awalnya ya. Di awal saya katakan bukan cuma sehari dua hari, bahkan mungkin bisa bulan dan tahun. Nikmat aja. Kemakan syubhat tertentu, masuk kepada syahwat tertentu, rasanya enak aja. Itu sebentar sebenarnya jemaah. Nanti Anda akan sampai di titik di mana Anda akan menyesalinya, bahkan mungkin sampai mati Anda menyesal dengan dosa berkaitan dengan syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Makanan dan minuman yang halal banyak, tidak usah Anda kemudian pengen ekstrim kuliner mencoba yang haram-haram, enggak perlu. Yang halal masih banyak. Nikmati dan jangan berlebihan. Berkaitan dengan syahwat juga, tentang kemaluan seksual, Anda punya cara, Islam punya caranya. Fitrah manusia untuk melampiaskan hasrat seksual. Tapi caranya ada, menikahlah. Bahkan ketika Anda mendatangi istri Anda, Anda berpahala. Cari pahala paling mudah itu. Ding, apakah cari pahala yuk? Mudah banget. Ke masjid enggak kita di kamar aja. Istrinya polos banget ya. Cari pahala yang mudah. Tapi jangan lupa doa ya, kita bahas tadi pagi. Jangan lupa doa. Untuk yang jomblo ya bayangkan aja ya. Aduh. Wallahualam bissawab. Jamaah, tadi juga ada pertanyaan ya berkaitan dengan pernikahannya. Mungkin nanti juga ada pertanyaan tentang pernikahan. Akhwat, tentunya dia sepertinya akan menerima pinangan seorang ikhwan, cuman masih sama-sama kuliah. Pertanyaannya, Ustaz, apakah ketika kamu menikah maka nafkah saya termasuk biaya kuliah saya harus ditanggung suami saya? Ya harus. Kenapa? Ketika Anda menikah, hai kamu laki-laki, itu sudah kewajiban yang ada di benak Anda dan harus Anda praktekkan. Menafkahi istri. Karena dia masih kuliah, nafkahi kuliahnya. Tapi Ustaz, sepertinya ketika menikah pun orang tua saya masih bantu. Silahkan. Bisa jadi seorang laki-laki belum memiliki penghasilan, dan kemudian dia tidak mengapa dibantu, no problem. Kenikmatan untuk si ikhwan. Tapi sebagian laki-laki, izzahnya luar biasa. Kehormatan dia luar biasa. Dia ingin istrinya hanya dia yang menafkahi. Maka resiko, Anda harus kerja. Anda harus kerja. Jadi ketika Anda menikah, itu sudah ada di benak kita masing-masing. Kita harus menafkahi istri kita. Kalau kemudian mertua membantu, alhamdulillah. Tapi ya jangan semuanya. Amun sebertaan kebutuhan dibantuin mertua, maai. Kada bemuha rasanya. Ya lo, ya berusaha lah. Berusaha. Anda punya sepeda motor, maksimalkan untuk cari pekerjaan. Anda punya skill, skill kanan, skill kiri, maka gunakan untuk mencari fulus ya. Wallahu a'lam bissawab. Itu kata Nabi Muhammad SAW, kafa bil mar'i itsman atau kafa bil mar'i athiman ay yudayya man ya'ul. Cukuplah seorang laki-laki dikatakan dia berdosa ketika dia menelantarkan orang yang seharusnya dia nafkahi. Jadi itu adalah kewajiban seorang laki-laki, hak istri yang harus kita tunaikan. Disitulah kemudian kita memiliki izzah, kemuliaan, dan satu level lebih tinggi dibandingkan wanita, dan mereka harus taat karenanya, karena kita memberikan nafkah. Sekalipun misalnya istri Anda berpenghasilan, bahkan mungkin lebih besar, tetap Anda harus berikan yang mampu Anda berikan. Sebulan misalnya Anda mampu berikan 500, 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, padahal gaji perempuannya atau perempuan yang mungkin punya usaha, penghasilannya bahkan mungkin 2 juta itu cuma satu, yakni abaya yang dia jual. Karena mungkin dia punya butik, karena perempuan, karena kalau laki-laki, patik. Karena dia punya butik. Satu baju, mau pian mun merek berinisial Haur itu larang benar pian, bah. Ya Allah. Alhamdulillah bini kada betagih itulah. Sekarangnya tahu apa tuh kajat. Mudah-mudahan tetap tidak tahu ya. Larang dingin. Nang 300 ribu aja itu genyicil. Nyicil 3 kali bayar. Zuhur, asar, maghrib. Butik apa itu? Jamaah sekalian rahimakumullah. Lanjut. Demikian pula para sahabat, mereka dicontoh untuk menyelamatkan diri dari kegelapan syubhat dan syahwat. Maka orang yang berpaling dari pemahaman mereka berada dalam kesesatan yang membawanya kepada kegelapan yang sangat kelam. Seandainya dia mengeluarkan tangannya, maka tidak terlihat lagi, saking gelapnya. Metaforanya bagus sekali. Saking gelapnya, sampai dirinya saja enggak kelihatan. Kenapa? Sudah sangat gelap masuk ke dalam syahwat dan syubhat. Wallahu a'lam bissawab. Dengan pemahaman para sahabat, kita membentengi Al-Kitab dan As-Sunnah dari kebid'ahan. Kebid'ahan setan, jin, dan manusia yang menginginkan fitnah dan takwilnya untuk merusak apa yang dimaksud Allah dan juga Rasulnya, sehingga pemahaman para sahabat merupakan pelindung dari kejelekan dan sebab-sebabnya. Seandainya pemahaman mereka bukan hujjah, tentulah pemahaman orang setelah mereka menjadi penjaga dan pelindung mereka, dan ini mustahil. Lalu mereka hidup lebih dulu, kenapa kemudian generasi berikutnya yang lebih baik? Enggak. Generasi berikutnya yang bisa melindungi mereka. Enggak, kebalik. Mereka hidup lebih dulu. Mereka pelindung untuk yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, bentuk permisalan yang dibuat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau layaknya penjaga untuk para sahabat, sahabat para penjaga untuk generasi berikutnya, yaitu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada pertanyaan? Kita cukupkan sampai sini ya, Mak. Mak, bergambar kah? Ada gambarnya nah. Ya. Gambar dikirim dari Fulan bin Fulan. Bagus. Itu Pak Tino ya. Yang seumuran saya pasti paham. Dulu ada namanya Pak Tino Sidin ya. Jadi beliau punya acara di TV menerima lukisan-lukisan, gambaran-gambaran satu anak di Indonesia. Ya, gambar dari Hairullah Banjarmasin, gambar pemandangan. Bagus. Semuanya gambar bagus ya. Enggak ada yang jelek ya. Sudah di beliau biasanya pakai topi ini, topi iya. Baret, pakai baret. Luka-luka. Ini tentang kuburan ya, nanti dulu ya. Ada gambarnya ini, kuburan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak ingin tahu, apakah ada orang masuk Islam di Masjid Imam Syafi'i? Ada beberapa kali orang masuk Islam di sini. Bahkan saya di antaranya yang kemudian memandu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada ikhwan pernah. Dua kali saya ingat akhwat juga di balik layar sini, dia di sana. Orang tanyakan apakah yani ada pemaksaan, ada enggak. Dia betul-betul ingin masuk Islam. Ya, ada. Wallahualam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tapi kalau misalnya ada orang ingin masuk Islam kemudian ingin dapat yakni sertifikat, ya Anda ke Sabilal, Anda ke MUI, maka Anda akan dapat sertifikat. Wallahu a'lam bishawab. Bisa digadaikan ya. Lo kata sertifikat tanah ya, tanah sengketa ya. Padahal jumlahnya cuma satu pot. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah saat kajian itu mustajab untuk berdoa? Karena yakni karena apa nih? Karena biasanya azan dulu baru lanjut kajian lagi barakallahu fikum. Ya. Ulun dan tentunya mungkin Ustaz Ahmad kita rada beda sedikit. Beliau ketika azan stop langsung salat, mungkin lanjut lagi habis itu. Kalau ulun yakni pertimbangannya lain, toh kemudian yakni isya di antara waktu yang paling afdal adalah mengakhirkannya. Dan tentunya setelah azan pun kita tidak akhirkan sampai berjam-jam. Hanya sedikit jeda kita tambah dari azan dan iqamah. Makanya ketika misalnya Anda ingin berdoa, silakan. Karena dia adalah jeda antara azan dan iqamah. Maka doa di antara azan dan iqamah di antara waktu yang sangat baik. Wallahu a'lam bissawab. Diketik. Masya Allah ya. Bagus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ustaz. Alhamdulillah. Setelah saya tahu cerita tentang Abdullah bin Ummi Maktum, alhamdulillah saya sekarang sangat berusaha untuk sholat di masjid berjamaah. Alhamdulillah. Semua kita juga harus membaca riwayat itu. Yang buta saja, yang harusnya dia dapat uzur untuk tidak sholat ke masjid, itu Nabi Muhammad perintahkan untuk ke masjid. Padahal berbahaya. Orang buta itu berbahaya. Dan kita berbicara di zaman Nabi Muhammad ya. Ketika beliau minta uzur, apakah saya boleh sholat di rumah? Kata Nabi Muhammad, boleh. Karena dia punya uzur, enggak bisa melihat, buta. Nah, kemudian ketika dia berlalu, Nabi Muhammad SAW bertanya ulang, Asami'tan nida, hai sahabatku yang mulia, apakah kamu mendengarkan azan berkumandang? Ya, oh kalau begitu kamu ke masjid. Orang buta sampai Nabi Muhammad gitukan ya, subhanallah. Apalagi misalnya kita tidak buta, kita tidak tuli, ingat ya, mendengarkan azan ini impian teman-teman tunarungu. Impian mereka. Kalau bisa mendengar azan yang ingin mereka dengarkan pertama kali dan kita mendengarkannya gratis. Maka jawablah. Sebelum kemudian juga ulun kemarin ketemu dengan seorang ibu. dia disebutkan dulu punya masalah dengan saraf kejepit kalau tidak salah. Akhirnya enggak bisa sholat kecuali rebahan. Ada orang-orang ingin sholat dengan sempurna seperti yang kita lakukan, mereka enggak bisa. Makanya ketika kita bisa, maksimalkan. Nikmati gerakan-gerakan itu. Dari takbiratul ihram sampai salam. Itu nikmat sekali. Pianamun sudah kena asam urat aja lah. Kemudian tahiyat, jempol dilipat, kadakawa dilipat. Jempol itu ngelipat ke depan, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di antaranya ada alhamdulillah sehat. Orang kalau sudah kena asam urat, waduh, enggak bisa dilipat. Bahkan kadang-kadang salat harus duduk pakai kursi karena kakinya lagi kena asam urat. Makanan yang paling cepat menurunkan asam urat itu adalah melinjo dari perut ke batis. Malang suai. Allahu a'lam. Bukan asam uratnya turun, enggak, dia turun ke kaki. Aduh ya Allah. Pada salah satu masjid besar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sering kali saya sholat berjamaah, ada saya temukan seorang makmum yang sering sekali saya lihat pada saat angkat takbir suka berulang-ulang. Dan pada saat membaca Al-Fatihah serta ayat-ayat lainnya dalam sholat suaranya nyaring sekali. Siap? Jarak 3 orang saja masih terdengar, apalagi yang di sampingnya. Sangat mengganggu Ustaz. Afan Ustaz, saya mohon petunjuk Ustaz bagaimana solusinya. Siap. Jamaah, orang yang seperti ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama saya enggak bisa tetapkan, ini perlu nanya Ustaz Hafiz dulu, Ustaz Hafiz Ansari atau Ustaz Ahmad. Apakah ada keyakinan atau prinsip tertentu diulang-ulangnya bacaan itu? Nah ini saya enggak tahu. Karena saya juga pernah mendengarkan itu ketika saya sholat di masjid, suatu masjid itu di samping saya. Dia mengulang-ulang takbirnya, mengulang-ulang Al-Fatihahnya, dan mengulang semuanya diulang sama dia. Ini satu, dan saya enggak tahu. Nanti kita tanya Ustaz Hafiz atau Ustaz Ahmad Zainuddin. Apakah memang ada tuntunan seperti itu yang dipelajari di mungkin di tarekat tertentu, saya enggak tahu. Yang kedua, ini yang saya condong kepadanya. Ini orang kena keraguan, kena penyakit syak, kena penyakit keraguan. Dan biasanya orang seperti ini itu sejak wudu saja sudah kelihatan ragu-ragunya. Dia ulang-ulang cuci mukanya. Begitu mau cuci tangan, dia ulang lagi mukanya. Ragu. Kena dia dengan rayuan syaitan. Syaitan sudah tidak menghalangi dia untuk sholat. Tapi wudunya dia rusak. Sholatnya dia rusak. Orang ini tidak dihalangi syaitan untuk sholat. Enggak usahlah kamu sholat, apaan juga enggak ada hasilnya. Enggak gitu syaitan. Tapi wudunya rusak. Wajah kamu belum semuanya kena tuh. Diulang lagi. Begitu tangan, diulang lagi. Seperti itu. Nah orang seperti ini, dari pertama nanti sholatnya pun akan selalu ragu-ragu. Takbiratul ihramnya terulang-ulang. Bacaannya itu asalnya kadang mantap aja. Lama sekali. Betul, saya merasakan seperti Anda rasakan. Terganggu kita. Maka solusinya Anda harus menegurnya. Kalau memang itu adalah keraguan-raguan. Ketika selesai sholat, mungkin bicara 4 mata. Yang kala itu saya tidak lakukan. Sangar orangnya. Kalau pena ditempeleng sih dia. Aduh, mudah-mudahan Allah berikan hidayah lah, doakan aja dah. Iya. Tapi kalau ada prinsip tertentu, ini perlu pembahasan bagaimana cara mendakwahinya. Karena jadi prinsip buat dia, harus diulang-ulang. Itu kalau bagian yang pertama. Tapi biasanya jamaah itu hanya keragu-raguan oleh syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya yakni berulang-ulang takbiratul ihram, begitu bar imam sudah salam ya. Karena kelawasan takbirnya teteh. Ustadz, ana seorang mahasiswa di kampus ana, biasanya ada beberapa mata kuliah yang berbenturan waktunya dengan sholat. Siap. Nah, apakah boleh ana meneruskan kuliah? Soalnya kalau ana tidak mengikuti perkuliahan, ana bisa tertinggal akan materi-materi yang dijelaskan dosen. Tapi biasanya dosen berhenti sejenak untuk mengajar, mendengarkan adzan tapi tidak sholat. Nah, jamaah. Yang gini-gini, Anda harus berani berbicara jamaah. Apalagi dosennya juga muslim. Jamaah, ini biasanya benturannya waktu asar nih. Sering sekali teman-teman mahasiswa mesti benturannya asar. Waktu asar itu pendek jamaah. Asar ke maghrib itu pendek. Kalau misalnya Anda tunda-tunda, Anda tidak bisa meyakinkan kan bahwasanya Anda akan hidup nanti di waktu yang ke depan, yang sebentar ini. Anda harus beranikan berbicara. Pak dosen, kita sholat aja dulu. Sebentar, sholat itu cuma sebentar. Yani plus mungkin dengan buang air kecilnya misalnya, 10 menit, 15 menit lah paling lama. Ya, cukup. Cukup. Bukan waktu yang sangat lama. Makanya tidak bisa kemudian orang-orang zaman sekarang mengatakan yang namanya dunia akhir harus seimbang. Seimbang di mana? Anda kerja 8 jam. Sholat itu kalau di total paling 1 jam. Anda kalau total 17 rakaat, enggak sampai 1 jam mungkin. Lawang 1 rakaat, Anda 1 menit. Di mana seimbangnya? Enggak, sangat kurang ibadah kita ini. Sudahlah sangat kurang, Anda kemudian kalah dengan yang begini. Berbicara. Bicarakan. Kadang-kadang mungkin enggak ada yang negur. Akhirnya bagi dosennya, enggak apa-apalah waktunya nanti masih ada. Anda tidak tahu Anda masih hidup atau tidak di setengah jam ke depan jamaah. Sholat nomor 1. Kita yang butuh dengan sholat ini. Maka beranikan berbicara. Mungkin bukan di depan umum. Nanti dosennya malu, apalagi dia adalah seorang muslim. Mungkin di luar, ngobrol 4 mata. Pak, kenapa yulah misalnya pas materi pian. Kan memang dalam 1 tahun, perputarannya kan ada pergeseran-pergeseran waktu sholat. Di bulan tertentu, terkadang berbenturan. Nah, disitulah kemudian minta kebijaksanaannya. Toh musala ada di kampus, masjid bahkan ada di kampus. Kita sholat dulu pak, sebentar doang. Ayo aja, sholat. Nyucuk pentolnya yang setengah jam. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apa? Jadi beranikan berbicara ya. Itu bentuk dakwah. Semoga karena antum tentunya dosen-dosen yang lain pun, bahkan yang non-muslim pun, ketika azan berkumandang, kita break setengah jam. Sholat. Setengah jam gak balik, karena baru nyucuk pentol doang itu. Dasar mahasiswa gemblek. Jangan ya. Maksimalkan. Wallahualam bisa. Pentol nantilah. Pentol itu nanti. Mbah Tuntung ayo ha, nyucuk sepuasnya ya. Nyucuk 10 pada 1. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apa hukumnya saya untuk membuat proposal sebuah kegiatan yang ada contohnya dari Nabi? Karena saya sekretaris rohis keagamaan di sekolah kerohanian Islam rohis, di mana pihak sekolah memerintahkan hal itu. Mengajukan proposal, cari dana, boleh, gak ada masalah, silahkan. Asal jangan minta-minta di jalannya, nanti haibah Islam malah turun. Ajukan ke beberapa orang yang Anda tahu dia memiliki harta melimpah, ajukan saja, pulang bisa. Asal betul-betul acaranya bukan ritual kebid'ahannya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apakah boleh seorang wanita membuka aib dirinya sendiri terhadap laki-laki yang berkeinginan serius dengannya agar tidak ada rasa penyesalan di kemudian hari? Apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak? Tidak boleh. Yang saya pahami mungkin dia adalah bunga yang telah layu. Enggak perlu cerita. Wallahu alam bisa. Ambil resiko itu. Ketika mungkin di malam pertama Anda ketahuan tidak perawan, mungkin karena dosa yang lalu, dan Anda diceraikan, ambil risiko itu. Tapi aib tetap tertutupi. Enggak apa-apa Anda yakni menyandang gelar janda, no problem. Yang penting aib tertutupi. Wallahu a'lam bissawab. Dan para ikhwah yakni ketika Anda sudah tergetar hati Anda untuk seorang akhwat, enggak usah kemudian bahas lagi masa lalunya. Karena apa? Dia sudah meninggalkannya, dia sudah bertobat. Toh kemudian kita pun mungkin punya masa lalu yang buruk dan dia enggak korek-korek kan. Ketika Anda mulai mengoreknya, Anda mungkin tidak akan dapatkan yang tepat. Kenapa? Anda akan mencari perempuan sempurna. Oh, enggak ada. Nanti di surga. Ya. Ada yang sampai ceritanya ke ulun itu, akhwat bercerita, temannya dulu ketika di kabupaten lah ya, bukan di Kota Madya. Memang zamannya sudah buruk sekali. Bukan zamannya buruk, orang-orang yang di zaman itu yang buruk. Jadi kalau SMA itu masih perawan, itu memalukan. Subhanallah. Kalau sudah masuk SMA tapi masih perawan, itu memalukan. Apa yang ini yang ada sudah merasainya? Subhanallah. Seperti itu mbak? Iya Ustaz. Di mana nih? Dan dia menyebutkan salah satu kabupaten. Jadi bukan di Banjarmasin, bukan di masyarakat perkotaan. Sekarang itu tidak bisa dikatakan kampung. Selama sinyal masuk ke satu tempat, Anda akan bisa mengakses semuanya. Subhanallah. Oke, terkadang orang melakukannya. Dan ada juga kasus seorang bercerita, temannya korban perkosaan. Ya, perempuan tidak perawan lagi, itu banyak kasusnya. Berzina mungkin. Kasus perkosaan bisa. Kecelakaan bisa, macam-macam. Anda enggak usah ungkit. Dan hai akhwat, Anda enggak usah cerita. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Karena hukum asalnya aib adalah ditutupi karena Anda sudah bertaubat. Ambil resiko itu. Ambil resiko itu. Ketika di malam pertama Anda ketahuan olehnya tidak perawan dan dia kecewa dan kemudian menceraikan, no problem. Yang penting aib tertutupi. Dan si ikhwannya juga harus kemudian, sekalipun Anda menceraikan perempuan seperti ini, Anda enggak boleh cerita-cerita. Kenapa? Hanya kawin seminggu, cerai. Kada perawan sekalinya aja. Oh, dia sudah capek bertahun-tahun menutupi masa lalunya. Anda bongkar begitu saja. Suatu saat aib terburuk Anda akan terbongkar. Gak usah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin dulu ulun salah ketika menyampaikan bahwasanya ketika ditanya, jawab dengan kata kiasan. Maka mungkin ulun salah. Ulun mohon maaf. Tutupi, harus tutup. Ulun dulu menjawab dengan, katakan dengan kata kiasan, saya adalah, jika layaknya bunga, saya adalah bunga yang telah layu. Syukur kalau ikhwannya adalah orang yang intelijensinya bagus, faham. Apa maksud ikam ini? Kadang ngertinya. Apa bunga-bunga ini? Kadang ngerti. Coba dia orang bank, dia faham. Wallah nabi saya. Enggak usah ya, tutupi. Dan ambil resiko itu. Wallah nabi saya. Dan untuk sekarang, siapapun di antara kaum muslimat sekarang, yani jaga betul-betul, jaga betul-betul. Tapi ketika sudahlah masa lalu misalnya terjadi dan kemudian Anda sudah bertobat, inilah Anda yang sekarang. Dan ikhwan harus terima, enggak usah korek-korek, enggak usah korek-korek. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah mengampuni dosa Ustaz dan kita semua. Amin. Saya seorang mahasiswa baru menerima beasiswa dari pemerintah. Setiap mahasiswa penerima beasiswa diwajibkan untuk mengikuti acara-acara yang diadakan oleh pihak kampus. Namun sering sekali pada acara-acara tersebut ada unsur kemaksiatannya. Seperti musik, aurat, ikhtilat dan sebagainya. Jika saya tidak mengikuti acara-acara tersebut, beasiswa saya akan dicabut. Sedangkan orang tua saya tidak mampu untuk membiayai kuliah saya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mohon doanya Ustaz agar orang tua saya mendapatkan hidayah sunnah. Amin. Yang Anda bisa lakukan, mendakwahkan apa yang Anda ketahui, itu adalah sebuah kesalahan. Jangan diam, Anda harus speak up, Anda harus berbicara. Karena bisa jadi orang karena sudah kebiasaan, akhirnya mereka menganggap biasa. Kita pernah bahas ini. Keburukan kalau sudah terbiasa, nanti kebaikan mereka anggap buruk. Anda jangan diam, harus berbicara. Lanjut mereka dengan kemaksiatannya, minimal Anda mengingkari di dalam hati. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ulunnya mungkin cari yakni donatur yang lain. Kalau ulunnya cari donatur yang lain. Iya. Untuk apa kemudian kita yakni sering melakukan kemaksiatan karena kita yakni berhutang jasa karena dapat beasiswa. Wallahu a'lam bissawab. Tapi itulah mungkin yang bisa antum lakukan. Itulah selemah-lemahnya iman ya. Minimal jangan jadi bagian dari panitianya. Ingat setelah berdakwah. Jangan antum jadi panitianya. Antum nyari bandnya, antum nyari biduan wanita, antum yang jemput artisnya. Wow. Allah yang bisa. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Sebelum terakhir ya, terakhir ini tentang kuburan, ada gambarnya. Bagus. Bolehkah berbohong bahwa kita menuntut ilmu? Bolehkah berbohong bahwa kita menuntut ilmu? Contoh. Ketika bertemu saudara, kemudian ia menanyakan dari mana kamu, terus kita jawab dari tempat teman. Padahal sebenarnya kita dari kajian. Karena saya masih sembunyi belajar manhaj ini. Masya Allah, nikmati jamaah. Yang lain yang tidak sembunyi-sembunyi, nikmati jamaah. Sebagian ikhwah yang kayak gini, bukan banyak ikhwah yang kayak gini. Ya ikhwannya, ya akhwatnya. Ke kajian itu sembunyi-sembunyi. Bilangnya ke teman, bilangnya ada apa gitu ya. Dia kekajian. Bayangkan untuk menuntut ilmu dia harus seperti itu. Sama juga dengan siapa kemarin yang saya Mas Madan. Dia dulu ikut kajian ISIS tapi sembunyi-sembunyi. Begitu dia ikut kajian sunnah, dia terang-terangan. Akhirnya orang mengira disinilah pusatnya ISIS. Karena dia ketika ngaji ISIS, sikap dia keras. Sifat dia jadi orang yang keras. Orang gak tahu dia ngaji di mana. Tak taunya begitu dia, Allah berikan dia hidayah ngaji sunnah. Akhirnya dia terang-terangan. Orang akhirnya beranggapan, oh di situ sekalinya. Ah, salah. Jadi kita ini dituduh gara-gara dia tuh. Sorry madan canda. Subhanallah. Iya, contoh mudah saja ya. Kita dituduh ya karena orang mengeneralkan padahal kasusnya berbeda. Alhamdulillah, yakni mungkin abahnya Madan sudah mulai nonton sekarang. Barakallahu fikum, Pak. Semangat, Pak. Mungkin ke masjid sekalian, Pak. Jangan streaming aja. Buat hadiah, Pak, langsung, Pak. Buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Cuman 150.000, Pak. Jualan dong. Enggak, Pak, gratis, Pak. Untuk abahnya Madan gratis. Hidayah ya. Dari kadang-kadang video kita lempar begitu saja kayaknya ringan ya. Videonya Mas Wahyu yang saya dengan Mas Akh Wahyu itu yang chat saya ada beberapa pengen resign karena nonton video wawancara dengan Akh Wahyu. Yang ini bapaknya sendiri nonton. Semoga Allah berikan petunjuk ya. Amin. Untuk orang tua kita juga semuanya, apalagi orang tua yang ini nih. Maka nikmati jemaah untuk siapapun di antara pian yang ke pengajian tidak ada halangan. Memang mungkin orang tua belum kenal kajian sunnah, tapi dia tidak menghalangi. Ayo anaknya. Kada bapak. Ini ada yang dilarang. Ulun kan pernah cerita ke pian. Akhwat di Martapura, dia cerita ke istri saya. Dalam bentuk tulisan. Kenapa? Karena handphonenya, ini bukan lagi disita. Dihancurin sama abahnya. Karena streaming radio Gema Madinah. Sebenci itu ada orang subhanallah. Tapi subhanallah, kita doakan saja suatu saat ketika beliau kenal, mungkin beliau di antara yang menjadi pejuang untuk dakwah ini. Ya, doakan saja. Enggak usah benci sama orang-orang begitu. Doakan saja. Sebagian di antara pian juga saya tahu, dia pernah jadi supir untuk para ustadz yang di sebelah sana. Ya, dia bukan lagi ikut pengajian. Dia orang internalnya. Kalau ada tamu dari luar kota, dia yang nyupirinnya. Sama seperti di antara kita ketika ada ustaz datang, sebagian ikhwan juga menawarkan diri, ustaz saya pengen jadi supirnya dong. Karena terkadang di perjalanan bersama ustaz, anda begitu banyak dapatkan faedah. Kalau ulun keluar kota, mereka nyupir, mereka banyak dapat jokes dari saya. Beda memang. Mungkin mereka menanti-nanti faedah yang keluar Banyolan. Beri tipsnya juga ustaz bagaimana menjalani dengan manhaj salaf bagi saya yang pemula. Siap. Untuk anda dulu ya, maka nasihat saya, anda harus bersabar dalam menuntut ilmu. Jangan satu dua kali, sabar, hadiri terus. Pelan-pelan, nanti semua titik-titiknya itu akan nyambung. Oh, anda akan merasakan itu. Oh iya, ya, jadi sabar, menuntut ilmunya harus sabar. Tentunya sebelum sabarnya ada ikhlas, menuntut ilmu karena untuk mengangkat kebodohan dari diri anda. Untuk bohongnya ini, gimana ya? Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk level orang tua yang sangat keras sekali dengan anda, sampai melarang untuk keluar rumah kalau ketahuan kajian, sebagian akhwat begitu, ulun sarankan tetap streaming. Memang gak pergi, tapi tetap streaming. Wallahualam bisa. Apakah kemudian boleh tauri, ini tauriyah namanya. Mengatakan sesuatu yang kita maksudkan lain, tapi supaya orang pahamnya lain. Kayak Nabi Muhammad SAW pernah melakukan, tapi tauriyah dilakukan ketika terdesak sebenarnya. Nabi Muhammad ketika melewati satu perbatasan, beliau ditanya dari mana, beliau mengatakan dari air. Maksud Nabi Muhammad dari air mani, saya tercipta dari air mani. Tapi dikala itu, masyhur ketika orang mengatakan saya dari air, oh berarti dari arah negeri Syam. Yang kala itu banyak airnya, sekarang sudah enggak ya. Oh, ini orang Syam berarti. Oh, berarti bukan dari orang Mekah atau Madinah. Selamat akhirnya Nabi Muhammad melewati perbatasan. Maksud Nabi Muhammad air mani. Sama seperti kami dulu ketika pesantren, ustaz saya izin pengen ke pasar. Apa? Nyari obat sakit perut. Padahal ke pasar kami cuma makan mie ayam doang. Enggak tahu tuh satrinya siapa, saya enggak tahu. Jadi ustaz gini dustanya. Tapi ini tauriyah. Apakah boleh kemudian dalam hal ini? Ya, saya tidak tahu. Jadi anda mengatakan sesuatu untuk difahami lain. Dari mana ikam? Dari bertemu kawan. Bisa mungkin. Dari bertemu kawan. Bukan dari tempat kawan. Ini masjid, bukan tempat antu. Dari bertemu non kawan tadi. Oh ya kak, sudah. Di mana? Di masjid. aduh ketahuan juga. Wallahul muwaffiq. Apakah boleh? Saya enggak tahu ya. Apakah boleh tauriah ya? Saya enggak tahu. Wallahul muwaffiq. Saya lebih memilih jujur apa adanya. Apa yang menjadi syubhat beliau, yang menjadi kerancuan bagi beliau akan kajian salat kajian sunnah, Anda harus siap menjawabnya. Jujur aja, enggak ada masalah. Apa gerang bah nang pian yani apa yang mengganjal untuk pian apa bah ulun ngaji di sana. Oh, nah Anda harus siap tuh. Anda harus persiapkan. Wallahu a'lam bissawab. Anda harus siap untuk dialog. Yang terakhir, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada gambar masjid, kiblat, teras, tempat wudu, jalan untuk imam, parkiran, kuburan. Siap. Jarak teras masjid dengan kuburan 1 meter. Siap. Untuk masjid, saya faham gambarnya, nanti saya akan terangkan. Untuk masjid dan kuburan tidak ada pembatas seperti tembok yang tinggi, melainkan hanya teras yang jaraknya 1 meter dengan kuburan. Siap, bisa dibayangkan teras kita juga 1 meter, langsung kuburan. Siap. Pertanyaannya Ustaz, apakah teras masjid termasuk penghalang dengan kuburan sehingga kita diperbolehkan untuk sholat di masjid tersebut? Siap. Jika tidak diperbolehkan, apakah sholat sendirian lebih utama dibanding sholat di masjid tersebut? Karena hanya masjid tersebut yang terdekat dengan tempat kerja ana. Siap. Posisi, pian bisa bayangkan, ini arah kiblat seperti ini, persis arah kiblat seperti ini, dan itu teras, kuburannya memang di sebelah sana. Bukan di bagian peimaman. Maka jumhur ulama mengatakan, jika ada kuburan di sekitar masjid, dan tidak ada tembok pembatas, sholatnya tetap sah, tapi makruh. Ini ijma, makruh Anda sholat di sana. Dibenci. Tapi sholat Anda sah. Lain kalau tidak ada pembatas dan kemudian tempatnya di peimaman, itulah yang membuat sholat Anda tidak sah, karena tembok masjid bukan batas. Batas itu betul-betul harus tembok. Pagar yang kita kenal secara uruf kebiasaan, ini namanya pagar. Yaitu dengan pagar beton. Jika tidak dan dia di bagian peimaman, Anda cari masjid yang lain. Jika hanya ini masjid yang ada, maka Anda boleh sholat di sana. Tapi ingat, Anda jangan diam. Anda harus dakwah. Sampaikan tentang bahwasanya ini kalau bisa dikasih pembatas yang jelas, yaitu tembok, bukan pagar reeng, tembok, supaya jelas ini areal kuburan, ini masjid. Anda harus dakwah. Ini mungkin momen Anda berdakwah. Yang jelas sholat Anda di sini sah, tapi kan dimakruhkan oleh banyak para ulama. Kenapa? Karena bukan di bagian peimaman. Wallahu a'lam bissawab. Terkadang ada masjid memang kuburannya tidak di bagian peimaman, tapi sholat tetap tidak sah. Kenapa? Karena kuburannya di dalam. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.